Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzan. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun. Mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umrah. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzan? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa. Taubatnya mungkin 10 tahun lagi. Taubatnya mungkin 20 tahun lagi. Taubatnya mungkin akhir hayatnya. Detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzan sama dia? Tunggu, ntar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun. Sampai akhir hayat, pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan, minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu gak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit.